terbaring, tubuhku tak berdaya karena sakitku. Bersabar dalam hatiku ikhlas menerima semua. Ya Allah, ampunilah dosaku, kuatkan hatiku, sehatkan, panjangkanlah umurku untuk beribadah padamu. Tada yang kuasamu, ya Allah, aku memohon kepadamu, hanya kepadamu. Betapa lemah tubuh ini, kau uji dengan sakit ini. Sesungguhnya tak ada yang bisa aku sombongkan di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, kuatkan hatiku, sehatkan, panjangkanlah umurku untuk beribadah padamu. Tada yang tak ada.